Bagaimanakan ku mulai? Tiadakah kata-kata yang indah untuk diabadikan? Tiap wajah berkisah, tiap mata berarti. Manakah ilhamku? Cahaya di matamu, senyum di bibirmu, mengukir seribu tanda pertanyaan. Mungkinkah kau jua dalam kerinduan di saat begini? Depanku tak dapat aku utuskan. Ku ramas semua dan ku buangkan jauh dari pandangan. Lalu aku kesal, ku kumpul semula, tak dapat ku nyatakan apa yang ku rasa. Jika kau tahu di dalam hatiku, mungkinkah kau tahu jeritan batinku?

percintaan dalam perjuangan. Kesetiaan sebagai bekalan, bisikanmu penuh pengharapan. Tiada garis dapat memisahkan segala sekuntum bunga yang pernah ku puja, tapi layu akhirnya. Ku sedang sejak mula ini kau rasa terhenti-henti. Depan kelabu pedih memilu, masa bukan lagi temanku. Siapakah hati ini? Bagai kesepian. Ingin aku mencurahkan kasih kepada yang sudi, adakah ia sudi? Lama telah ku no. Terus ku